Mitra Bisnis dalam perbincangan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan syarat hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna legislatif sesuai Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD melanggar konstitusi. Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan itu tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini serta peta politik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam perbincangan kemarin Bapak menilai lembaga MK terkesan punya kekuasaan tanpa batas. Nah, jika sudah begini, siapa yang harusnya mengawasi MK, Pak? Nah, begini, kalau di masyarakat demokratis, kenapa istilah checks and balances itu pakai F? Itu artinya plural, itu artinya majemuk. Dalam konteks kenegaraan politik, itu artinya semakin banyak pusat kekuasaan, semakin baik. Karena mereka harus ada mekanisme saling mengontrol, gitu. Lantas dalam konteks kekuasaan MK, siapa yang harusnya jadi pengawas, Pak Her? Nah, MK itu kan bisa harusnya tidak boleh tanpa batas itu kekuasaan kayak gitu, siapapun, eksekutifnya, mau DPR-nya, DPD-nya, MPR-nya, MPR itu kan sebetulnya juga sudah nggak boleh ada kalau dia mau jadi parlemen, bicameral, ada upper house, ada lower house, gitu. Kalau bicameral, DPD-nya harus menjadi lembaga legislatif, gitu. Nah, kemudian ada MK yang kewenangannya hanya terbatas, gitu. Nah, kalau hanya terbatas, dia bisa, katakanlah misalnya harus ada mekanisme digugat balik. Ini, kali ini enggak, keputusannya kan sudah final. Nah, yang jadi persoalan kalau keputusan itu final, kalau dia memutuskan seperti beberapa kasus selama ini, memerintahkan sebuah pilkada misalnya untuk diulang sebagian di ini atau mengambil kewenangan yang lain melarang kasus Bengkulu gitu, kasus terdakwa yang jadi yang bisa ikut pilkada gitu. Nah itu apa boleh disalahgunakan kan tidak gitu. Nah, mekanisme ini ada yang harus mungkin bisa dirumuskan dengan MA misalnya bidang-bidang apa yang bisa MA sebagai institusi pro justisia paling tinggi misalnya juga bisa ngontrol kalau MK keluar dari domain kewenangannya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.